طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar radio 1 di Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura, radio Amuba di Pangkal Pinang, dan radio Hidayah Pekanbaru serta pemirsa hasil TV Pekanbaru, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, para netizen melalui streaming radio atau TV manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tauhid. Tema yang sedang kita bahas adalah syirik dalam hal ketaatan. Sudah kita terangkan, syirik dalam hal ketaatan maknanya adalah mentaati aturan selain Allah yang bertolak belakang dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun aturan itu ditetapkan oleh ulama, oleh kiai, oleh manusia yang kita anggap suci, yang kita anggap luar biasa, tapi isi fatwa, isi aturannya, isi ketetapannya bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis. Lalu kita meninggalkan ayat, meninggalkan hadis, dan berpegang teguh kepada pendapat manusia tadi. Ini termasuk syirik di bidang ketaatan, serupa dengan orang-orang Nasrani yang oleh Allah Azza wa Jalla dikatakan ittakhadhu ruhbanahum, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb, sebagai sesembahan di samping Allah. Adi bin Hatim, mantan Nasrani, tahu ajaran Nasrani tidak demikian, tidak menyembah kepada pendeta, tidak beribadah kepada pendeta. Makanya dia berkata, ya Rasulullah, la na'buduna la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, orang-orang Nasrani itu tidak beribadah kepada pendeta-pendeta itu. Kenapa disebut mempertuhankan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Mereka pun ikut menghalalkannya, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun ikut mengharamkannya. Bukankah demikian? Dijawab, bala, iya benar. Fatilka ibadatuhum, itu yang dimaksud dengan ibadahnya mereka kepada pendeta. Ibadahnya bukan dengan cara menyembah-nyembah, ruku sujud kepada pendeta, tapi dalam bentuk taat patuh kepada aturan pendeta yang bertolak belakang dengan aturan Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini yang disebut dengan syirik di bidang ketaatan. Syirik kita tahu maknanya menduakan Allah. Dalam hal ketaatan artinya mentaati selain aturan Allah yang bertolak belakang dengan aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal bertahkim, berhukum kepada syariat Allah bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan. Ya, hukum Allah adil, teradil. Ya, hukum Allah itu pasti benar, bukan semata-mata di sana. Tapi lebih dari itu, sebagai bentuk ta'ambud kita kepada Allah, menunaikan hak Allah atas diri kita. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fattahakumu ila syar'illah laisa li talabil adl faqat, wa innama huwa fi darajatul ula ta'ambudun lillah wa haqqun lillahi wahdah wa aqidah. Berhukum kepada syariat Allah, mentaati aturan Allah, bukan hanya untuk meraih keadilan semata-mata, tapi lebih dari itu, yaitu lebih tinggi derajatnya dari mencari sekedar keadilan, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara mentaati seluruh aturannya. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Itulah akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang berhukum kepada hukum yang bukan syariat Allah, hukum yang dibuat-buat oleh manusia, aturan manusia yang isinya bertolak belakang dengan aturan Allah lalu ditaati, maka orang tersebut telah menjadikan pembuat aturan itu sebagai syarikat atau sekutu bagi Allah dalam hal ketaatan dan tasyri'. Tasyri' itu penetapan hukum, penetapan syariat. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura 21, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki serikat-serikat yang atau sekutu-sekutu? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, yang sekutu itu membuat syariat bagi mereka sebagai agama tanpa izin Allah? Tentu saja teguran ini adalah sindiran pedas. Lalu Allah menyatakan, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, mentaati orang-orang yang buat aturan yang bertolak belakang dengan aturan Allah, ditaati, kata Allah, innakum la musyrikun. Kalau begitu kalian musyrik di bidang ketaatan, karena mentaati aturan selain aturan Allah Azza wa Jalla. Allah menafikan adanya iman dalam diri seorang seperti itu. Menafikan itu menyatakan tidak ada iman. Kalau orang itu berhukum dengan hukum Allah, tapi di waktu yang bersamaan berhukum dengan hukum buatan manusia, yang salah satu poin atau beberapa poin dari buatan manusia itu menyimpang dari hukum buatan Allah, Dalam hal yang menguntungkannya, pilih aturan Allah. Dalam hal yang merugikannya, pilih aturan yang lain yang menguntungkan dirinya. Allah menyindir orang seperti itu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 60 ayat An-Nisa ayat 60 Allah berfirman, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengklaim, mengaku, menyangka bahwa dirinya itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad. Beriman kepada Quran, beriman juga kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau, tapi mereka ingin berhukum kepada hukum tagut. Hukum tagut itu hukum yang selain hukum Allah. Wa qad umiru ayakfuru bi, padahal mereka sudah diperintahkan untuk kufur kepada tagut tersebut. Ini teguran Allah Azza wa Jalla. Ngaku beriman kepada Quran, kepada hadis, ngaku beriman kepada syariat Islam, tapi kok menyeru orang dan menjadikan diri sebagai pelopor untuk menghukumi segala perkara dengan hukum selain aturan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Rabbmu, demi Allah, mereka itu tidak dikatakan beriman sebelum mereka berhukum, bertahkim kepada engkau, hai Muhammad. Sebelum mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Pertama itu, tidak beriman sampai bertahkim, berhukum kepada hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hukum yang ditetapkan oleh beliau pasti itu berdasarkan wahyu. Nabi mah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan ra'yunya, dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan pribadinya, enggak. Allah menjamin itu dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang dibicarakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Hukum Nabi SAW adalah hukum Allah, bukan ijtihad beliau. Sering saya ungkap, kalau beliau ngarang-ngarang aturan sendiri, hukum sendiri, tanpa instruksi dari Allah, tanpa wahyu dari Allah, menetapkan hukum mengatasnamakan Allah, padahal itu dari dirinya sendiri, dari ra'yunya sendiri. Kalau Nabi SAW berani berbuat demikian, putus itu urat lehernya, Allah yang memutuskan itu tuh. Allah mengancam kepada Nabi. Nabi SAW aja diancam kalau berani mengada-ada perkataan atas nama Allah, kalau membuat-buat syariat tanpa izin Allah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48 Allah berfirman, Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah, seandainya dia, seandainya Muhammad SAW mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, padahal itu dari dirinya sendiri, La akhadna minhu bil yamin. Kami pegang itu lehernya dengan tangan kanan kami, summa laqata'na minhul watin, lalu kami putus urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi dari pemutusan urat leher itu. Tuh Nabi diancam, kalau berani membuat syariat tanpa izin Allah, aturan tanpa izin dari Allah, itu diancam demikian. Dan Nabi tidak pernah berani. Makanya semua yang beliau tetapkan pasti itu instruksi dari Allah, itu wahyu. Makanya Allah menyatakan, demi Allah manusia tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini pertama. Kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, lalu mereka tidak merasa keberatan sama sekali, mimma qadai, terhadap hukum yang engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima, pasrah qanaah, menerima apa adanya dengan senang hati, dengan rela hati, membenci, tidak menyetujui terhadap satu poin saja dari ajaran Islam, itu dinafikan keimanannya, ditiadakan, kata Allah tidak beriman mereka sebelum menerima ketetapan dengan lapang dada. Allah menyatakan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima, mereka tidak merasakan dalam diri mereka keberatan sedikit pun tentang apa yang engkau tetapkan hai Muhammad. Mereka taslim menerima apa adanya. Ketika menerangkan hal ini, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, faman da'a ila tahkimil qawanin al-bashariyah faqad ja'ala lillahi syarikan fi ta'ati wa tashri'i wa man hakama bighairi ma anzalallah yara annahu ahsan aw musawin lima anzalallahu wa syar'ahu aw annahu yajuzul hukmu bihadha fahuwa kafirun billah wa in za'ama annahu mu'min. Siapa orang yang mengajak manusia untuk berhukum kepada hukum buatan manusia yang isinya bertolak belakang dengan hukum Allah? Kalau isinya tidak bertolak belakang, enggak apa-apa. Atau isinya tidak dijelaskan oleh Quran, tidak dijelaskan oleh hadis, tapi Al-Quran dan hadis sudah apa menjelaskan kaidah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, lalu dikembangkan demi kemaslahatan, boleh. Seperti adanya aturan lalu lintas, ada lampu merah, hijau dan kuning. Ada enggak dalam ayat, dalam hadis? Enggak ada. Tapi itu dibuat demi kemaslahatan. Maslahat apa madarat? Maslahat. Apa efeknya kalau enggak ada lampu merah? Tabrakan. Ada lampu merah juga tabrakan terjadi, ya. Apalagi enggak ada lampu merah. Jangan sampai adanya lampu merah ini buatan manusia, langgar saja. Dosa. Karena apa? Melahirkan kemadharatan. Mukhalafah atau menyimpang dari kaidah kemaslahatan umum. Menimbulkan masalah yang merugikan banyak orang. Lampu merah, selonong, jeger, itu bisa beruntun, merugikan banyak orang. Aturan adanya lampu merah, lalu aturan lalu lintas dan seterusnya, itu buatan manusia, tapi isinya tidak bertolak belakang dengan nas Quran dan sunnah. Ya, itu wewenang ulil amri. Makanya firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ata'ati Allah, ta'ati rasul dan ulil amri. Maksud menta'ati ulil amri adalah dalam perkara-perkara yang tidak diatur oleh Quran dan sunnah. Seperti kemaslahatan dunia. Adanya lalu rambu lalu lintas. aturan lalu lintas, adanya keharusan memiliki KTP, memiliki SIM, memiliki paspor bila keluar negeri, memiliki surat nikah, dan seterusnya. Itu demi kemaslahatan yang bila itu tidak ditetapkan menimbulkan banyak madarat dan manipulasi. Coba orang enggak punya KTP, ya? Atau enggak ada foto di KTP-nya. Bagaimana hukum bisa diterapkan? Umpamanya enggak ada fotonya, hanya nama saja, alamat. Bisa dimanipulasi, pinjam, saya pinjam KTP mau berangkat, bisa ada razia. Pinjam SIM, SIM-nya enggak ada fotonya umpamanya. Bisa ada razia, kamu enggak kemana-mana, saya enggak punya, pinjam. Ada razia, nih SIM, para SIM batur. Bisa dimanipulasi? Iya bisa. Madarat apa tidak? Madarat. Itu dibuat demi kemaslahatan. Ya, taati yang seperti itu. Kalau enggak ada itu madarat. Kalau enggak ada itu timbul banyak masalah. Ya. Jadi siapa orang yang mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum buatan manusia yang isinya bertolak belakang dengan aturan Allah, lalu ditaati, maka orang itu telah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah dalam hal ketaatan dan tasyri'. Tasyri' itu tadi membuat syariat. Siapa orang yang menghukum dengan hukum yang bukan hukum yang Allah turunkan? Ada tiga kemungkinan: kafir, fasik, dan zalim. Karena Allah menyebut tiga status itu dalam ayat. Dalam surah Al-Ma'idah 44, 45, dan 47 Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat berikutnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Berikutnya lagi, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka itu kafir. Di ayat lain, mereka itu fasik. Di ayat lain, mereka itu zalim. Tiga status orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia. Terus yang benarnya yang mana tuh? Kafir, zalim, atau fasik? Tiga-tiganya benar. Dengan makna yang berbeda karena kasus, kondisi, dan motivasi orang tersebut yang berbeda. Siapa orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia dengan keyakinan, nih keyakinan nih, buatan manusia jauh lebih baik daripada hukum buatan Allah. Buatan manusia itu lebih adil daripada hukum buatan Allah. Buatan Allah mah ketinggalan zaman. Itu mah zaman tai kotok di lebuan. Itu mah sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Orang yang meyakini demikian dia kafir. Karena menganggap buruk terhadap hukum yang Allah tetapkan. Menganggap buatan manusia lebih baik daripada buatan Allah. Maka berlaku ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kedua, siapa orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia tapi keyakinan dirinya, dia meyakini hukum Allah itu terbaik, enggak ada yang menandingi, teradil. Selain hukum Allah enggak adil. Tapi kenapa dia memakai hukum buatan manusia? Karena hukum buatan manusia bila terapkan lebih menguntungkan dirinya, pribadinya, daripada hukum Allah. Kalau hukum Allah yang diterapkan, pribadinya itu rugi atau enggak bisa meraih keuntungan yang besar. Tapi kalau hukum buatan manusia, wah saya untung nih, saya bisa bermain di sana, saya bisa memperoleh keuntungan yang luar biasa. Tapi dengan keyakinan hukum Allah tetap terbaik, dan dia berkeyakinan dosa dengan hal itu, maka orang ini adalah orang yang fasik. Sama halnya dengan orang yang mengetahui haramnya sesuatu tapi dia sengaja melakukannya. Ada orang yang begitu? Banyak. Tanya copet, tahu gak copet itu haram dalam Islam? Tahu, tapi kenapa dia lakukan? Tanya umpamanya kepada akhwatnya terutama, para gosipers, tukang gosip, ghibah, tahu gak bahwa ghibah ini haram? Tahu, ayatnya juga mungkin hafal. Ya, tapi walaupun tahu itu haram, walaupun tahu itu terlarang, ada enggak yang melakukannya? Bukan ada, banyak pakai bingit selagi. Itu fasik. Apa pelakunya kafir? Tidak, tidak kafir. Pelakunya merasa itu salah. Pelakunya merasa itu berdosa. Cuma karena hawa nafsu, lemahnya iman, serta adanya unsur kesenangan dalam hal itu, mereka berani melakukan. Tapi merasa diri dosa. Tanya ke penjudi, ke pezina, ke pemabuk, ke pencopet, ke perampok. Itu salah apa tidak? Salah. Dosa apa tidak? Dosa. Mau gak anak cucunya seperti, amit-amit jabang bayi. Kan gitu ya? Semoga tidak ada anak turunan saya yang seperti saya, cukup terakhir di generasi saya aja. Pasti begitu tuh. Orang itu fasik. Orang itu tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sama dengan orang yang menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Menghukum dengan hukum buatan manusia. Dengan asumsi, dengan keyakinan, hukum buatan manusia ini gak adil. Tapi menguntungkan saya dan kroni-kroni saya, makanya saya suka ini. Makanya lebih utama menerapkan hukum buatan manusia. Kalau hukum buatan Allah mah jangan dulu diterapkan, rugi kalau diterapkan. Tapi itu yang terbaik. Orang itu fasik. Orang itu tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, sama dengan para pelaku dosa besar yang lainnya yang meyakini keharaman dosa besar itu, tapi dia masih tetap melakukannya. Itu fasik. Ini ayat yang berlaku, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ada lagi orang nih menerapkan hukum manusia. Keyakinannya hukum manusia ini gak adil. Yang teradil terbaik hukum Allah. Tapi karena dia memiliki power, kekuasaan, pangkat, jabatan. Kalau hukum buatan manusia yang diterapkan, dia bisa bebas berbuat. Tanpa tersentuh hukum. Dia bisa merebut hak orang dengan kekuasaannya. Tanpa bisa terbalas oleh siapapun. Dia zalim kepada orang lain. Mengambil hak orang lain secara zalim. Karena menguntungkan. Dia merasa salah dengan itu dalam dirinya. Merasa dosa dalam halubuk hatinya yang paling dalam. Tetap hukum Allah terbaik. Orang seperti ini zalim. Ini ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Jadi tidak boleh dipukul rata, pokoknya mas setiap orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, kafir, ini ayatnya. Kan ayatnya ada tiga ya, kenapa dipilih yang itu, yang dua lagi kok enggak. Inilah rincian yang diterangkan oleh para ulama. Berkata Syaikhul Fauzan, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ يَرَى أَنَّهُ أَحْسَنُ أَوْ مُسَاوٍ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَشَرَعَهُ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا فَهَذَا كَافِرٌ بِاللَّهِ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ. Siapa orang yang menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, hukum buatan manusia, dan dia melihat hukum buatan manusia itu jauh lebih baik daripada hukum Allah, atau sama baiknya dengan hukum Allah dan syariatnya, atau merasa atau menganggap dibolehkannya menerapkan hal itu, maka dia kafir kepada Allah sekalipun dia mengaku mukmin. Ayat tadi surah An-Nisa ayat 60 menyatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menyangka dirinya beriman menyangka, mengklaim, mengaku dirinya beriman kepada Quran, kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka menghukum dengan hukum tagut, padahal mereka diperintah untuk kufur, menjauhi hukum tagut tersebut. Dia menganggap hukum tagut jauh lebih baik, tapi ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh Allah dinafikan keimanan dari diri orang itu. Dinafikan itu dianggap tidak ada iman, klaim imannya, pengakuan imannya itu dusta, bohong, gombal, hoax, yang tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan. Padahal kufur kepada tagut salah satu di antara rukun tauhid. Kita pernah membahas kalimat la ilaha illallah. Ada dua rukun la ilaha illallah. Rukun itu kan ibarat tiang. Satu rukun tidak ada, maka musnah, hilang bangunan tersebut. La ilaha illallah ada dua rukun. Pertama nafi, yang kedua apa? Isbat. Nafi diambil dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Itu nafi. Nafi itu artinya meniadakan, mengingkari, menolak. Menolak apa? Menolak segala macam sesembahan. Lalu kalimat keduanya illallah disebut itsbat. Itsbat itu menetapkan, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nafi sebagai rukun pertama dari kalimat tauhid itu diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk kufur kepada tagut. Itu adalah salah satu rukun kalimat tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi, ya. Allah berfirman, "Famay yakfur bitagut." Itu di tengah ayat, di awal ayatnya, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, enggak boleh kita memaksa orang kafir untuk masuk agama Islam. Ditaklukkan negara kafir, kemudian mereka menyerah, enggak boleh masuk Islam kamu, kalau enggak disembelih, enggak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas, telah gamblang antara petunjuk dengan kesesatan. Famay yakfur bitagut, siapa orang yang kufur kepada tagut. Tagut itu maknanya banyak, salah satunya adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia, hakim yang tidak menghukum dengan hukum Allah, itu tagut. Famay yakfur bitagut, siapa yang kufur kepada tagut, termasuk di dalam makna tagut adalah segala hukum yang bertolak belakang dengan hukum Allah. Famay yakfur bitagut, siapa yang kufur kepada tagut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang maha kuat, la lang fisama laha, dia tidak akan pernah lepas selama-lamanya dari tali Allah itu. Famay yakfur bitagut, siapa yang kufur kepada tagut, ini aplikasi dari la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini perwujudan dari illallah, satu-satunya hanya Allah yang berhak disembah. Ini famay yakfur bitagut wa yu'min billah adalah penjabaran dari la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, orang itu berarti telah berpegang teguh kepada tali Allah yang maha kuat. Al urwatul wuthqa adalah salah satu sebutan bagi kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu banyak sebutannya, disebut kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimat tauhid, al-qaulus tsabit, dan salah satunya Al-Urwatul Wuthqa. Ini terangkan oleh Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, ketika menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah dan beberapa sebutan untuk kalimatut tauhid. Salah satunya adalah Al-Urwatul Wuthqa. Al-Urwatul Wuthqa diwujudkan dalam bentuk kufur kepada taghut dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha itu kufur kepada taghut, illallah itu adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah yang menjadi ukuran seseorang itu berpegang teguh kepada la ilaha illallah, kufur kepada taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faman hakamal qawanin lam yakun muwahhidan li'annahu ittakhadha lillahi syarikan fit tasyri' wat ta'ah. Siapa yang menghukum dengan hukum buatan manusia, berarti dia bukan ahli tauhid, karena dia telah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah dalam hal syariat dan ketaatan. Bahkan dia kufurnya, bahkan dia taatnya kepada taghut, padahal Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan mereka untuk kufur kepada taghut. Lalu di kalimat terakhir ayat 60 surah An-Nisa tadi, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Kenapa ada orang ngaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mengajak manusia untuk berhukum kepada hukum taghut, karena Allah menyatakan setan ingin menyesatkan mereka dengan sejauh-jauh kesesatan. Bahkan dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla pun memberitahukan bahwa orang-orang yang mengajak manusia untuk berhukum kepada hukum taghut itu karakteristik ciri khas orang-orang munafik. Kalau diajak kepada syariat Islam mereka enggan, kalau diajak kepada aturan lain mereka paling semangat. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya An-Nisa 61, kelanjutan ayat tadi. Kata Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kata Allah, apabila mereka yang tadi tuh, ya, mereka yang mengaku diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mengajak orang untuk berhukum kepada hukum taghut. Kalau dikatakan kepada mereka, mari kita menuju kepada aturan yang Allah turunkan dan kepada aturan yang ditetapkan oleh Rasul. Kamu lihat orang-orang munafik menentang hal itu dengan sehebat-hebat penentangan. Tapi anehnya, ketika mereka dipertanyakan motivasinya, apa sih motivasi tidak mau menerapkan aturan Allah, lebih cenderung kepada aturan yang dibikin-bikin oleh manusia, mereka bilang, kami mah dalam rangka islah, dalam rangka perdamaian, dalam rangka menghindarkan adanya kerusakan di muka bumi, kami mengadakan perbaikan demi perdamaian bersama. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 11-12 Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bila dikatakan kepada orang-orang munafik, kalian jangan mengadakan kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud mengadakan kerusakan di muka bumi teh bukan merusak lingkungan alam, menggunduli hutan-hutan dan gunung-gunung, bukan itu. Ya itu salah satunya. Tapi di zaman baheula tidak ada yang seperti itu, ya. Kadieunakeun we ayana teh. Tapi yang dimaksud dengan mengadakan kerusakan di muka bumi itu adalah mengadakan dosa besar, melakukan dosa besar dan kemaksiatan. Itu sama dengan, itu makna dari mengadakan kerusakan di muka bumi. Ya. Kata Allah apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi. Salah satunya adalah dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat yang dimaksud adalah mengajak orang untuk taat kepada tagut dan tidak taat kepada Allah. Itu mengadakan kerusakan. Nanti kita kutip penjelasan para ulama ahli tafsir tentang hal itu, ya. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, kami hanyalah orang-orang yang akan memperbaiki, mengadakan kemaslahatan, bukan merusak. Ngakunya gitu tuh. Seperti tadi, ngaku iman tapi berhukum kepada tagut. Ini juga ngaku mengadakan perbaikan padahal merusak. Allah berfirman, ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ketahuilah bahwa mereka lah orang-orang yang sebenarnya merusak, tapi mereka tidak menyadari. Ya. Jadi tahakum ila ghairi dinillah min a'malil munafiqin wa huwa min a'zamil fasad fil ard. Mengajak manusia untuk berhukum kepada selain aturan Allah adalah termasuk karakteristik orang-orang munafik, dan ini termasuk sebesar-besar perbuatan mengadakan kerusakan di muka bumi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan ayat tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, qala aktsarul mufassirin, telah berkata mayoritas dari mufassirin. Imam Ibnu Qayyim seorang ulama ahli tafsir juga, selain ahli sejarah, ya. Beliau membaca ribuan kitab-kitab tafsir, dan ketika menjelaskan ayat ini mengutip pendapat para ulama ahli tafsir, lalu beliau menyatakan, berkata mayoritas mufassirin. Mufassirin itu para ahli tafsir. La tufsidu fiha bil ma'asi wa du'a ila ta'ati ghairillahi ba'da islahillahi iyaha bi ba'thir rusul wa bayani syariah wa du'a ila ta'atillah fa inna ibadata ghairillahi wa da'wati ila ghairihi wa syirki bihi huwa a'zamul fasad fil ard bal fasadul ard fil haqiqah innama huwa bisyirki. Kata Imam Ibnu Qayyim, berkata kebanyakan para ulama ahli tafsir, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara bermaksiat dan mengajak manusia untuk taat kepada selain Allah setelah Allah menebar maslahat di muka bumi dengan dibangkitkannya, diutuskannya para rasul dan menjelaskan syariat Allah. Diutusnya para rasul untuk apa? Untuk mengadakan perbaikan dari seluruh keburukan yang ada pada diri manusia. Allah hanya mengutus para rasul, para nabi ke tengah umat yang sudah terlalu jauh menyimpang dari aturan Allah. Sudah banyak perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, apalagi dosa-dosa besar dan maksiat. Wah, orang itu sudah tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Yang diperintahkan diabaikan, yang dilarang malah dilanggar. Itu kebanyakan orang. Diutuslah para nabi, para rasul ke tengah umat yang demikian. Dibebenah, kata orang Sunda mah, diperbaiki sedikit demi sedikit. Syiriknya dikikis, diganti dengan tauhid. Kufurnya juga dibersihkan, diganti dengan iman. Dan seterusnya, kemaksiatan diganti dengan ketaatan. Maka maslahat kembalilah ke keadaan kehidupan manusia. Allah telah membuat maslahat kehidupan manusia dengan cara diutusnya para nabi dan para rasul dan diturunkannya syariat untuk ditaati oleh manusia demi kemaslahatan tadi. maslahat. Maka bila ada orang kembali mengajak kepada syirik, kepada kufur, kepada bid'ah, kepada maksiat, itu sama dengan mengadakan kerusakan setelah Allah memperbaiki. Makanya dikatakan la tufsidu fiha bil ma'asi wad-du'a ila ta'ati ghairillah ba'da islahillahi iyaha biba'thir rusul. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi dengan cara bermaksiat, dengan cara mengajak manusia untuk mentaati selain Allah setelah Allah mengislahkan kehidupan manusia dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Karena ibadah kepada selain Allah, mengajak manusia untuk berbuat syirik, termasuk sebesar-besar kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Dan kerusakan yang hakiki adalah dan terbesar adalah perbuatan syirik. Maka rusaklah tatanan kehidupan manusia. Ibadah yang harusnya hanya untuk Allah, di-share, dibagi-bagi ke sesembahan-sembahan lain. Ke Allah nyembah, ke yang lain juga nyembah. Syirik namanya. Demikian juga dosa dan perbuatan maksiat lainnya di-share ke banyak orang. Sehingga semua manusia terjerumus ke dalamnya. Rusak itu tatanan kehidupan manusia. Itulah yang dimaksud dengan mengadakan kerusakan di muka bumi. Merusak tatanan hidup manusia, tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik, tatanan juga termasuk psikis. Orang yang jauh dari Allah gampang stres, gampang depresi, gampang gila. Tatanan ekonomi dirusak dengan cara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Riba sekarang dianggap halal dengan berbagai macam bentuk variasinya, sehingga orang awam tidak tahu itu mengandung unsur riba, ya. Disangkanya riba teh rentenir aja hungkul. Kemas terus berkembang bang hungkul. Ternyata tidak. Hampir dalam semua transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, gadai menggadai, itu banyak yang mengandung unsur apa? Riba, tukar guling, dua barang, dua jenis benda yang berbeda bisa mengandung riba. Terus pinjam meminjam tanpa bunga, tanpa terasa ada ribanya. Ini boleh saya beri pinjaman 10 jutanya. Tapi ini sebelum lunas motor kamu saya pakai. Ya, nanti kalau sudah lunas dikembalikan. Riba apa tidak? Riba. Mananya yang riba? Itu pakai motornya tuh. Manfaat yang dia ambil dari meminjamkan. Kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang melahirkan keuntungan atau manfaat dari pinjaman itu, maka manfaat atau kelebihan itu riba. Walaupun tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk jasa. Pokoknya selama kamu punya hutang ke saya, kalau pergi kemana-mana kamu yang bayarin ongkos saya. Kalau makan di mana-mana, kamu yang bayarin makanan saya. Minimal 100 ribuan sekali makan. Itu riba apa bukan? Ya riba. Ada yang begitu? Ada. Transaksi jual beli. Nih umpamanya, kita deposit uang sekian, dikasih kartu. Setiap transaksi didebitkan dari simpanan kita di sana, ya. Tapi karena kita nyimpan di sana, setiap transaksi ada bonus, ada diskon, ada potongan. Itu riba. Manfaat yang lahir, yang diambil dari simpanan, dari utang yang kita simpan di orang. Orang yang berhutang ke kita jauh lebih kaya daripada kitanya, perusahaannya, pemiliknya, dan seterusnya. Tatanan ekonominya rusak, apalagi tatanan politiknya lebih rusak lagi. Itulah yang dimaksud dengan mengadakan kerusakan di muka bumi. Menyimpang dari ketaatan kepada Allah, menyimpang dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun menamai seluruh hukum yang menyimpang dari hukum Allah dengan sebutan hukum jahiliyah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Afahukmul jahiliyati yabghun wa man ahsaru minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Hukum jahiliyahkah yang mereka inginkan? Maksud hukum jahiliyah di sini semua hukum yang bertolak belakang dengan aturan Allah Azza wa Jalla yang dibuat oleh manusia. Adapun kalau hukum buatan manusia itu ternyata tidak bertolak belakang, malah sejalan dengan nas Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka boleh, enggak apa-apa. Seperti tadi ya, adanya aturan KTP, surat nikah, ijazah, paspor, ada SIM, ada aturan lalu lintas, itu buatan Allah dan Rasulnya atau buatan manusia? Buatan manusia. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Tapi itu maslahat dan menghindarkan madarat. Tidak bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan as-Sunnah, bahkan sejalan dengan nas Al-Quran dan as-Sunnah. Itu bukan hukum jahiliyah. Itu bukan hukum tagut, walaupun yang bikin manusia. Karena sejalan dengan nas Al-Quran dan as-Sunnah. Demi kemaslahatan bersama. Jadi Allah menyatakan, afahukmul jahiliyah tiyabgun, hukum jahiliyahkah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqin, siapa lagikah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Makna wa man, huruf man di sini dengan makna nafi. Nafi itu maknanya tidak. Siapa lagikah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Maknanya tidak ada lagi yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menyatakan liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Kalau yang tidak yakin mah menganggap ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah mungkin, ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat yang barusan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-muhkam al-mutasyamil ala kulli khairin an-nahi an kulli syarin wa adlun ila mas wa adala ila masiwahu min al-ara wal ahwa wal istilahat allati wada'aha ar-rijal bila mustanid min syari'atillahi ta'ala kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna bihi minal jahalat wadh-dhalalat mimma yad'unaha bi'ara'ihim wa ahwa'ihim. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang berpaling dari hukum Allah Ta'ala. Para hukum Allah Ta'ala itu mencakup menyuruh segala yang baik-baik, melarang semua yang mungkar-mungkar. Semua yang Allah larang pasti itu buruk bagi manusia, baik buruk secara fisik ataupun secara psikis, baik buruk untuk individu ataupun buruk untuk komunitas, untuk semua orang, baik buruk di dunia apalagi di akhirat. Coba lihat, apa sih yang Allah larang? Mabuk umpamanya, buruk gak bagi diri sendiri? Iya. Buruk jugakah bagi orang lain? Iya. Burukkah untuk fisiknya? Iya. Gampang sakit, merusak organ tubuh yang vital bagian dalam kan. Psihisnya gimana? Apalagi psihisnya orang yang teler, udah hancur itu jiwanya, mudah seteres yang seperti itu. Maya, dunianya rusak, akhiratnya juga rusak. Demikian juga judi, demikian juga berzina, demikian juga nyopet, maling, demikian juga ghibah. Semuanya itu merusak seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh tatanan, multidimensi fungsi. Multidimensi, dimensi fisik ataupun psikis, dimensi dunia ataupun akhirat, individu ataupun masyarakat, semuanya rusak. Maka semua yang bisa merusak itu disebut khabaits, dan itu Allah haramkan. Para nabi diutus untuk yuhilluna lahumut thayyibat wa yuharrimuna alaihimul khaba'ith, untuk menghalalkan semua yang thayyibat. Yang thayyibat itu yang manfaat, yang baik, dan mengharamkan semua yang khaba'ith. Khaba'ith itu yang madarat. Maka semua yang madarat, walaupun di zaman nabinya tidak ada, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak pernah diceritakan atau dibicarakan di zaman nabi, para sahabat dan para ulama, karena tidak ada. Tapi kalau itu merusak seluruh aspek kehidupan manusia, maka haram. Ada yang seperti itu, sesuatu tidak ada di zaman nabi, ada zaman sekarang, tapi merusak semuanya ada. Apa contohnya? Narkoba, narkoba ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin tidak ada. Oh, kalau tidak ada berarti enggak ada dalilnya yang mengharamkan. Tetap kaidah umumnya banyak. Merokok, ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Merusak apa tidak? Bingits merusak. Merusak apa? Semua fisiknya terusak. Paru-parunya itu hancur loh. Jantungnya juga kena, ginjal, semuanya ya. Kalau zaman beberapa tahun lalu pemerintah itu memberi peringatan keras, merokok bisa menyebabkan penyakit ini yang ngerikan, kanker, jantung, impotensi gitu ya. Sekarang lebih ekstrim lagi tuh pemerintah. Apa peringatannya? Merokok membunuhmu. Tapi orang enggak takutnya. Ah, paeh-paeh kan gitu. Yang merokok mati ya enggak ngerokok mati. Tetap enggak takut. Dia zalim kepada diri sendiri, merusak diri sendiri. Allah menyatakan, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Selain merusak diri, merusak orang lain tidak? Iya. Tapi saya mah setiap merokok ke hutan. Rokok 2 bungkus, setelah itu balik lagi 2 hari baru sampai di rumah gitu ya. Enggak mengganggu. Apa betul begitu? Tetap mengganggu. Nikotinnya itu nyangkut di paru-parunya ya. Terus terhembuskan oleh nafas. Asapnya, nikotinnya nempel di badannya, di pakaiannya. Terus sampai di rumah mangku budakna, anaknya. Karena sayang kepada anak, dia tahu kalau ngerokok di hadapan anaknya bahaya. Makanya setiap ngerokok ke hutan dia. Beres ngerokok di pangku anaknya. Tanpa sadar anaknya menghisap nikotin yang ada di bajunya. Ya enggak? Nafasnya menghembuskan bakteri dan juga nikotin, kehembus oleh, kecium, kehisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh seluruh anggota keluarganya. Udara di dalam rumahnya itu penuh bakteri dan nikotin dari mulutnya, dari paru-parunya. Zalim gak tuh orang kepada semua? Zalim kepada keluarga yang disayanginya. Tapi udah puluhan tahun istri anak saya gak apa-apa? Belum. Efeknya tidak segera ya gak? Tapi nanti puluhan tahun, belasan tahun baru kerasa minimal. Kalau toh tidak parah, kualitas kehidupan mereka itu buruk karena adanya sesuatu di dalam paru-parunya. Zalim enggak tuh orang? Zalim. Tak diragukan lagi keharamannya. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh yang Allah haramkan pasti itu madarat kalau dilaksanakan, dan seluruh yang Allah perintahkan pasti itu maslahat. Nah, itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala, mencakup seluruh kebaikan dan menghindarkan dari seluruh keburukan. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengingkari orang-orang yang berpaling dari hukum Allah yang mencakup seluruh kebaikan dan menghindari seluruh keburukan. Lalu orang tadi malah berpaling kepada pendapat orang, hasil pemikiran orang, lalu dirumuskan menjadi sebuah aturan yang menjadi syariat dalam kehidupan manusia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Mereka menetapkan hukum berdasarkan kebodohannya dan kesesatannya. orang tidak beragama, atau orang beragama tapi dengan agama yang menyimpang, menyembah banyak sesembahan. Orang yang musyrik atau kafir atau ateis seperti itu lalu bikin aturan dalam kehidupan manusia. Bisa kebayang aturan yang dibuatnya itu kayak apa? Tidak didasarkan kepada sumber kebaikan, pada sumber segala macam sumber kebaikan adalah tauhid. Dan sumber bagi seluruh sumber keburukan adalah syirik dan kufur. Maka siapa orang yang syirik dan kufur, lalu dia membuat aturan atas dasar syirik dan kufur yang berurat akar di dalam keyakinannya, akan lahirlah aturan-aturan yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Kita lihat negara-negara yang kafir gitu ya, di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Lihat aturan sosial yang dibuatnya, ya. Begitu mengerikan, hidup mereka bebas. Melegalkan LGBT, segala macam hubungan sesama jenis, dan yang sejenisnya. Dan dibebaskannya mabuk ataupun apa namanya penggunaan obat-obat terlarang asal di bawah kontrol mereka dan seterusnya. Dibolehkannya hal itu. Apalagi sistem perekonomian semuanya penuh riba. Semuanya ada bunga, semuanya diasuransikan, semuanya didasarkan kepada aturan yang bertolak belakang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka hancurlah kehidupan sosial mereka, dan tak lama lagi kehidupan ekonomi mereka pun akan musnah dan akan hancur. Inilah yang disebut dengan syirik di bidang ketaatan dan syirik di bidang tasyri. Tasyri itu artinya menetapkan syariat dalam kehidupan manusia. Ikhwah hazanillah wa iyyakum, cukup penjelasan kita sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Abdul Ghaffar di studio Roja Cileungsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi, Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi, Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat. Ayatun min Al-Quran. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jamaah, tapi mohon maaf tidak terlalu banyak karena terbatasnya waktu. Kertas pertanyaan sudah sangat banyak, gak akan terjawab semua, sudah stop ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di print, dia sudah disiapkan seminggu yang lalu kayaknya. Atau bawa printer ke sini gitu. Apakah hukum peraturan yang digunakan di kerajaan Arab Saudi? Islam. Kalau umpama ada pencuri ya dipotong setelah disidang. Pezina ya dirajam. Di Jeddah dekat Corniche Balad, kalau kita pasar barunya di sini ya. Ada sebuah masjid warnanya putih. Di depannya ada kolam buatan situ lah. Itu disebut dengan Masjid Qisas. Di sana di halaman masjidnya di hari Jumat suka diadakan hukuman seusai sholat Jumat. Disaksikan oleh banyak orang. Kalau ada pencuri dipotong saat itu. Pezinahnya dirajam saat itu. Yang membunuh lalu difonis dibunuh lagi ke Qisas di sana ya. Jadi Islam satu-satunya negara di dunia, wallahualam yang lain, wallahualam Brunei, tapi negara-negara Arab lainnya seperti Qatar, seperti Kuwait, seperti Oman itu tidak menerapkan aturan Islam. Kalau Saudi iya menerapkan aturan Islam ya. Apakah menggunakan undang-undang dan sejenisnya seperti yang diterapkan pada negara kebanyakan saat ini? Iya. Tapi bagaimana kebijakan politik mereka? Nah, kebijakan politik itu di luar wewenang kita atau rakyatnya. Mereka memiliki data yang kita tidak ketahui, data yang mendunia, dan mereka menerapkan strategi berdasarkan data itu yang kita tidak faham. Seringkali nampak di permukaan seolah-olah keliru, seolah-olah lebih cenderung ke negara kafir. Nampaknya di permukaan begitu. Kita gak tahu data yang mereka miliki, yang jelas data intelijennya merupakan rahasia negara yang jangankan kita orang Indonesia, orang Saudi sendiri gak akan tahu itu. Tapi langsung kita menjudge, memvonis, menghakimi. Wah kok ngaco itu? Apa namanya sikap politiknya dan seterusnya ya. Maka boleh dikatakan kasarnya kita sotoy terhadap mereka. Kita gak punya data dan kita tidak memiliki kemampuan intelijen dan mengolah data menjadi sebuah kebijakan politik. Kemudian kita mengkritik sikap politik negara lain. Maka enggak layak seperti diam saja husnudzon ya. Bagaimana hukumnya tertidur saat khutbah Jumat? Apakah harus wudu lagi? Ya wudu lagi, batal dia. Walaupun sambil duduk. Kita sudah pernah jelaskan ketika membahas al-qaul mubin fi akhtail musallin. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Salah satunya adalah menganggap tidak batal wudu kalau tidur dalam keadaan duduk. Lalu disebut di sana dalil. Salah satunya kisah. Ada ulama yang berpendapat kalau duduk tertidur sambil duduk gak batal. Dia yakin suatu saat dia jumatan, dia sebagai makmum jamaah di pinggirnya ada orang yang apa? Yang tidur pulas. Tapi sambil duduk. Sebab momen yang paling nikmat untuk tidur itu adalah momen ketika mendengarkan khutbah Jumat. Betul apa benar? Ngantuknya enggak ketulungan. Beres salat, waktu khutbah ngantuk. Nanti seberes sholat Jumat mau tidur dulu ah pasti nyenyak. Beres sholat macenghar ya enggak? Ada orang tertidur lelap sambil duduk. Tiba-tiba keluar angin. Kedengaran. Nah orang ini tahu nih. Yang di pinggir ini orang batal. Pas beres khutbah qomat orang ini langsung berdiri dan tidak wudu. Kata ulama yang ada di sampingnya, kamu qad kharaja minkar ruh, kamu sudah keluar angin, hayo batal. Kata dia, enggak. Iya, keluar, saya dengar. Enggak, dari tadi juga saya emang enggak. Ah, kamu kayak. Nah, akhirnya dia berubah pendapat. Kalau begitu batal. Siapa yang sholat, siapa yang tertidur lelap, walaupun dalam keadaan duduk, maka dia batal. Itulah pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Ya, kita pernah bahas itu dengan dalil-dalilnya. Ustaz, apakah jika akhwat sholat berjamaah, makmumnya iqamah, akhwat juga iqamah, apakah hanya boleh ikhwan saja? Ya, akhwat juga boleh iqamah. Boleh enggak adzan? Boleh kalau tidak ada laki-laki di sana. Tetap iqamah dan boleh berjamaah dengan sama wanita, imamnya wanita. Enggak ada laki-laki di sana. Nah, adapun posisi imam ketika berjamaah sesama wanita, imamnya duduk di shaf pertama sejajar dengan makmum di shaf pertama, tapi ada di tengah-tengah. Ya, berdasarkan ada minimal 4 hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Salamah, kanat Ummu Salamah ammatun nisa faraaituha qamat fi wasatihinna. Ummu Salamah mengimami kaum wanita, dan aku lihat beliau berdiri di tengah-tengah shaf pertama dari jamaahnya. Jika kita sudah saling mengingatkan kebaikan, tapi teman tersebut tetap melakukan hal tersebut sehingga kita diam hanya untuk memberikan pelajaran agar tidak diulangi perbuatannya, apakah boleh Ustaz? Maksudnya diam itu mendiamkan, tidak ditegur, tidak disapa gitu. Setelah ia diingatkan berkali-kali, adakah hadis Rasulullah yang menjelaskan itu? Iya ada. Itu namanya hajar. Hajar bahasa Arab, bukan hajar. Artinya memboikot. Kasarnya memusuhi, tidak ditanya, tidak disapa, salamnya pun tidak dijawab. Pernah enggak Nabi melakukan hajar ini kepada sahabatnya? Iya, namanya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Melakukan sebuah kesalahan fatal. Kesalahannya saat itu tidak mengikuti perang Tabuk tanpa uzur. Selesai perang Tabuk, semua yang tidak ikut perang datang. Orang-orang munafik mengemukakan alasan yang dusta. Ya, dimaafkan, dibebaskan karena punya alasan walaupun dusta. Kedustaannya nanti Allah yang ngurus. Adapun tiga sahabat ini murni tidak memiliki uzur. Lalu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah dihukum. Apa hukumannya? Dihajar. Dihajar itu dibiarkan, tidak ditegur, tidak disapa. Semua sahabatnya tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan dia, bermuamalah dengan dia. Salamnya pun tidak dijawab, yang nanya pun tidak dijawab, ya. Sampai orang terdekatnya pun, sahabat dekat, saudaranya juga begitu. Dicuekin dia sampai 40 hari. Sampai nangis tiap malam, ya. Setelah 40 hari hukumannya bertambah. Istrinya disuruh pulang. Enggak boleh lagi melayani suaminya. Tambah berat. Sendiri bayangkan dengan dimusuhi seperti itu. Setelah 50 hari Allah menerima taubatnya. Lalu kembalilah disapa, dirangkul, istrinya disuruh kembali dan seterusnya, ya. Nah, itu namanya hajar. Boleh enggak hajar dilakukan? Para ulama merinci, hajar ini obat. Hajar hanya boleh dilakukan kepada orang yang menyimpang dari aspek agama, bukan karena urusan dunia, tapi dari aspek agama. Mungkin dia melakukan kebidahan atau kemaksiatan, ditegur berkali-kali, dinasihati berkali-kali, tidak mempan, terus ngeyel di atas kesalahannya, silakan hajar kalau hajar manfaat. Kata Syekh Utsaimin, hajar itu ibarat obat. Kalau obat diberikan dia bisa sembuh, minimal berkurang, berikan. Tapi kalau obat itu diberikan ternyata tambah parah dia, bahkan mau mati, ya stop, cari obat lain. Seperti itulah hajar. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, ditegur sudah, diluruskan sudah, dinasihati sudah, enggak mempan, coba hajar. Didiamkan, tidak ditanya, tidak disapa, dia nanya enggak dijawab, salamnya pun tidak dijawab. Dan itu manfaat. Umpamanya dia berubah, aduh saya enggak enak dimusuhi, pasti karena kesalahan saya. Akhirnya tobat, berarti bagus. Obat itu mujarab. Silakan dilakukan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dihajar tambah parah, wah bebas, gak ada yang negur lagi gitu ya. Dan dia akhirnya berpindah pergaulannya kepada orang lain yang jauh lebih buruk, tambah terjerumus dia. Maka jangan dilakukan, karena itu tidak maslahat. Ibarat obat diberikan malah tambah parah, ya jangan, bisa mati nanti. Cari obat lain. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya, dinasihati tidak mempan, diberikan petuah tidak mempan, coba dihajar, diboikot oleh kawan-kawan dekatnya. Kalau dia menderita dengan itu lalu kapok lalu bertobat, berarti itu mujarab dan itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau umpamanya dihajar dilaksanakan tapi tambah parah, ya jangan, raih kembali, rangkul kembali, dan tetap arahkan supaya minimal tidak tambah parah, dan cari cara lain untuk bisa mengobati kemaksiatannya. Ya, cukup ya sampai di sini saja, waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.